warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nur Kasih dari Majelis Taklim Al-Hasanah Komplek TNI Angkatan Darat Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok. Iya, suratnya besok sampai, alamat lengkap. Komplek TNI, Bu? Iya. Saya nggak tahu, kirain di Cimanggis mana ya, siap. Curhat dong, Ma. Iya, iya dong. Ma, bagaimana yang disebut dengan sabar menerima musibah? Iya. Karena ada orang yang pasrah, tetapi setelah itu orang itu tidak menjadi lebih baik. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang disebut dengan sabar menerima musibah? Kita harus sabar. Sabar itu tabah hati. Tabah hati dengan musibah yang datang. Kenapa? Itu ujian dari Allah buat kita. Sanggupkah kita mengatasinya? Kita kadang-kadang bilang, iya saya juga sabar, tapi di dalam hati menggerutu. Itu salah. Jadi Allah pun berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari ketika di mana kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, la yanfa', tidak bermanfaat. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Itulah orang yang sabar. Jadi sekarang kekayaan di alam dunia banyak gunanya. Anak cucu turunan kita banyak gunanya. Ngebantuin kita, ngeban kita. Udah mati mah gak bisa. Itu ketika kita menerima itu. Asal saya meninggal menghadap kepada Allah hati saya yang selamat. Itulah orang yang sabar. Makanya ikhlas menerima ujian dari Allah yang datang dalam bentuk apapun. Karena ini bagian saya. Makanya biar ringan beban kita ketika kita kena musibah, lihat orang lain yang musibahnya lebih banyak. Contoh, suami meninggal. Nggak lama berapa bulan anak meninggal. Lihat kemarin Pak Cecep ya. Pak Cecep ya. Istrinya, anak, mantu, besan, rumah, nganyut semua habis dalam sekejap. Anda bayangin, lihat orang lain yang kena musibah lebih besar. Ringan terasa beban saya. Begitulah caranya, Ibu. Iya, begitu ya Bu, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Nah, Mas, saya bertanya, jadi kalau sabar itu secara konkret gimana, Mas? Misalnya nih, saya udah ngetek nih, bentar nih buka pakai es kelapa. Begitu pas beduk, diminum sama adik saya. Nah, itu artinya sabarnya, bukan rezeki. Sabarnya saya harus gimana tuh? Begini, rezeki yang milik saya. Makanan yang saya makan sampai menghilang, pakaian yang saya pakai sampai hancur, kemudian rezeki yang diberikan kepada orang yang butuhkan, itulah yang sampai mati. Artinya itu bukan rezeki saya, karena rezeki itu diatur oleh Allah. Nih duit yang di dompet Adel, itu belum tentu milik Adel semuanya. Bisa jadi buat orang minta-minta, bisa jadi buat sopir taksi, bisa jadi buat ada orang datang ke rumah minta bantuan, buat apapun. Makanya ketika kita punya rezeki sesuatu, jangan yakin itu rezeki saya, salah. Begitu buka coklat, kecemplung ke got. Kan bukan rezeki, cuma ngupas doang. Itu contohnya. Makanya harus ikhlas menerimanya. Iya. Itulah cara. Lagi mama coklat dikupas kayak bangkuang. Kulitnya deh. Masa makan sama kulitnya. Tau, anak ada keras lagi pakai plastik-plastiknya. Gak selesai-selesai dikunyah. Kalau plastiknya gak dikupas ya. Baik, silakan, masih ada penelpon lagi. Pengalaman. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, Bu? Dengan Ibu Yati di Jakarta. Iya, silakan Ibu Yati. Curhat dong, Ma. Iya dong. Gini, Ma, saya punya masalah. Kakak saya itu sakit mah kronis. Iya. Kebetulan 2 hari puasa, terus mahnya itu kambuh. Sempat masuk UGD karena pingsan. Seharusnya dirawat, tapi mereka karena punya anak kecil, jadi memutuskan untuk rawat jalan aja, berobat jalan. Yeah. Sempat minum obat 2 hari kan nggak puasa. Begitu yang ketiga harinya, kemarin suaminya melarang dia puasa. Tapi karena dia merasa penyakitnya itu agak enakan, dia pikir dia sudah bisa. Dia bingung kalau puasa suaminya melarang. Yeah. Tapi kalau nggak puasa dia takut karena Allah, karena puasa itu wajib. Iya, pertanyaan Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah dia dosa kalau tetap puasa? Dan apakah puasanya itu juga bisa diterima? Oke. Baik.